dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah kepada hamba-hambanya yang senantiasa tahu berterima kasih, sadar untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada dirinya. Dan dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah bahwasannya manakala hamba Allah melakukan satu bentuk pengingkaran, maka sesungguhnya siksa Allah akan menimpa dirinya. Wal'iyadzu billah. Ikhafiddin a'azakumullah. Para ulama menyatakan bahwasannya ad-da'wah adalah merupakan ibadah. Dan karena merupakan bentuk ibadah, dakwah adalah sesuatu yang bersifat tauqifiyah. Artinya segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, ad-da'watu ilallah ta'ala ibadatun azimatun. Dakwah menyeru manusia agar berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Amarallahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdakwah. Wa hasa 'alaiha, dan memberikan dorongan agar hamba-hambanya terjun di dalam medan dakwah. Wa ja'ala ahlaha ahsanan nasi qawlan, dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para aktivis dakwah, pelaku-pelaku dakwah, pegiat-pegiat dakwah adalah sebagai sebaik-baik manusia dalam ucapannya. Wa afdalahum amalan, dan merupakan seutama-utama manusia di dalam amal perbuatan. Hal ini didasarkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fusilat ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, maknanya adalah berdakwah, menyeru manusia untuk berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan beramal saleh, dan dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang bergelut dalam medan dakwah, menyeru manusia untuk senantiasa iltizam, mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka keutamaan daripada dakwah ini hendaklah perlu kita ketahui. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana beliau menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdasarkan hadis sahih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Ali. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh apabila engkau Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada satu orang laki-laki melalui engkau, itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan jika engkau mendapatkan unta merah. Apa yang termaktub di dalam hadis ini menjadikan atau memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berdakwah, menyeru manusia untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tahu bahwasannya bagi orang-orang Arab Quraisy, unta merah adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali, nilainya tinggi sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasannya apabila seseorang mendapatkan unta merah tersebut, maka itu lebih seorang yang mengajak manusia untuk kemudian dia mendapatkan hidayah melalui dirinya. Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut melalui dirinya, itu lebih baik daripada dia mendapatkan barang yang sangat berharga, yaitu dalam bentuk unta. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, banyak sekali ayat hadis yang menghasung diri kita, memotivasi diri kita, memberikan tasjid untuk senantiasa berupaya, beraktivitas, bergiat di dalam dakwah ilallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kebaikan pada seorang hamba Allah, maka bagi dia pahala yang semisal yang didapat oleh hamba Allah tersebut. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah. Apapun bentuknya, kontribusi apapun bentuknya yang diberikan oleh seorang hamba Allah di dalam medan dakwah, patut kita hargai. Sekecil apapun yang diberikan oleh seseorang demi melangsungkan aktivitas dakwah di satu daerah, perlu kita hargai. Tentunya semua ini berdasarkan atas kadar kemampuan masing-masing. Sebagaimana Allah nyatakan, fattaqullah mastata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka kita beramal, berbuat dalam rangka untuk memajukan dakwah Karena sesungguhnya tanggung jawab dakwah itu ada di pundak kita masing-masing. Sekali lagi, tentunya berdasar kemampuan kita masing-masing. Sekecil apapun, maka selama dia niatkan karena Allah, ikhlas dan ittiba kepada Rasulnya, maka mudah-mudahan yang demikian ini diberkahi dan akan menjadikan sesuatu yang sangat berharga di dalam memajukan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah atas dasar basirah. Para ulama menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan basirah ay al-ilm. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan tiadalah aku ini termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat manittaba'ani merupakan ataf atas dhamir dalam firman Allah ad'u ila Allah. Maka yang demikian ini mengandung dalil bahwasannya atba'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam humud du'at ila Allah taala. Kalimat manittaba'ani menunjukkan bahwasannya setiap pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'at. Mereka adalah para da'i yang menyeru kepada Allah taala. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasannya dakwah itu dipikul oleh setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapapun dia. Sekali lagi, tentu dengan kadar kemampuan masing-masing. Maka dengan landasan inilah mari kita bersama-sama untuk mengusung dakwah ini dengan sebaik-baiknya, tentunya didasari oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya didasarkan atas keikhlasan. Dan tentunya dakwah itu pun harus dilandasi pula. Ketika kita berkecimpung di dalam dakwah, didasari pula dengan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ikhlas dan mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang keduanya harus ada di dalam setiap aktivitas kita. seseorang melakukan aktivitas ikhlas tetapi dia tidak mutabah, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai amal saleh. Ya. Maka sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33, orang yang sebaik-baik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya, wa amilat salihan, dan dia beramal saleh. Para ulama menyatakan yang namanya amal saleh yaitu harus ada dua sisi, ikhlas dan ittiba, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang ikhlas saja tanpa ittiba tidak akan dikatakan amal tersebut amal saleh. Ya. Benar, orang tersebut mungkin ikhlas, berkecimpung dalam dakwah, menyebarkan syiar-syiar Islam, tetapi apa yang dia lakukan ternyata menyelisihi dari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berkecimpung, bergelut di dalam dakwah, ikhlas dilakukan, tetapi bentuk dakwahnya dia kemas seakan-akan itu dari agama, padahal itu bukan dari agama. Apa contohnya? Misalnya dia berdakwah dengan cara menyelenggarakan maulud Nabi. Dia kemas dakwah dalam rangka hari besar Islam, maulud Nabi. Maulud Nabi, ini kan dakwah. Dan kami menyelenggarakan ini adalah ikhlas. Ikhlas saja tidak cukup. Karena penyelenggaraan haflah peringatan maulid Nabi itu sendiri tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dicontohkan oleh para salafun salih, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, semuanya tidak mencontohkan. Bahkan a'immatus salaf semuanya pun tidak memberikan contoh bahwasannya dakwah dengan kemasan seperti itu. Bahkan yang demikian ini adalah merupakan bentuk tasabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Apa sih bedanya maulud dengan natalan? Dari segi bahasa sama sebetulnya. Natal itu sendiri artinya adalah lahir, kelahiran. Kalau di dalam pelajaran geografi dulu ada istilahnya angka mortalitas dan angka natalitas, ya kan? Angka mortalitas itu artinya angka kematian, angka natalitas itu angka kelahiran. Natal artinya kelahiran, di bahasa Arab kan menjadi maulud. Jadi ya, kalau kita katakan pada setiap Rabiul Awal orang Islam kemudian menyelenggarakan Natalan, bisa juga secara bahasa. Secara bahasa benar juga, ya, karena Natal itu adalah maulud diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ikhlas saja tidak cukup, karena sesungguhnya amalan seseorang dikatakan sebagai amal saleh manakala dia melakukan amal tersebut dengan diiringi oleh ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting seseorang ikhlas, dan juga penting seseorang untuk mengikuti kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah termasuk al-anbiya, termasuk rasul Allah subhanahu wa ta'ala. yang telah Allah nyatakan sebagai manusia yang patut untuk ditiru, dicontoh, diteladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kenapa kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena perintah Allah. Allah menyebutkan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah." Dan sungguh bagi kalian telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanatun, contoh teladan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi legitimasi, dan setiap muslim harus meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara atas dasar hawa nafsunya, tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas bimbingan wahyu. Sehingga pantas apabila setiap aktivitas kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga kita di dalam dakwah ini mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Maka dakwah harus benar-benar di atas basir, di atas ilmu. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ala basiratin, di atas ilmu, meliputi juga ilmu yang mendukung terhadap dakwah itu sendiri, seperti adanya al-hikmah wal-hilm, sikap hikmah al-hilm, yaitu bijak, dan al-hilm cerdas, tanggap, dewasa dalam menyikapi apa yang terjadi di medan dakwah. Mungkin seseorang ilmunya banyak, hafalannya banyak, Al-Quran, hadis, tetapi manakala dia tidak memiliki sikap hikmah, tidak memiliki sikap hilm, dewasa di dalam melihat persoalan-persoalan dakwah, maka ilmu yang ada pada dirinya tidak bisa untuk kemudian secara sempurna mengatasi hal-hal yang terjadi di medan dakwah. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, sikap hikmah, sikap hilm adalah termasuk bahagian terpenting di dalam dakwah itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus sahabat ke Yaman. Sebelum sahabat berangkat ke Yaman, dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya engkau akan datang ke satu medan dakwah yang di situ mad'unya orang-orang yang kalian dakwah adalah dari kalangan ahlul kitab. Maka dari peristiwa ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada setiap dai ilallah untuk memahami siapa yang akan didakwahi. untuk memahami individu-individu yang akan didakwahi. Dan orang-orang yang bisa memahami, manakala dia memiliki sikap hilm, sikap hikmah, sikap penuh kedewasaan, sehingga kemudian dia bisa memilah, dia bisa mencermati, bergaul ataupun melakukan dakwah berdasarkan pengetahuan yang ada pada dirinya, dibimbing oleh syariat. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, ini penting. Titik tekan memahami mad'u adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting sekali. Dakwah kita kepada anak-anak tentu berbeda dengan dakwah kita kepada remaja. Dakwah kita kepada remaja tentu berbeda dakwah kita kepada orang yang telah dewasa. Dakwah kita kepada orang yang dewasa tentu berbeda dakwah kita kepada orang-orang yang lebih tua atau sudah sepuh. Maka kita memahami individu per individu dari mad'u kita. Maka di dalam dakwah ini kita tidak bisa membedakan secara jelas. Ladang dakwah kita adalah misalnya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu pun adalah dakwah. Jangan dikira. Kalau kita mendirikan lembaga pendidikan, entah itu mungkin masih usia balita, jangan dikira bahwasanya itu bukan dakwah. Jangan dikira misalnya kita mengajar banin, banat, mengajar banin misalnya masih usia 5 tahun, 6 tahun, jangan dikira itu adalah bukan dakwah. Mungkin istilahnya saja, ada istilah da'i, ada istilah murabbi, tapi pada hakikatnya menyampaikan risalah. Ketika kita mengajari anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu adalah dakwah. Dan apa yang kita sampaikan adalah risalah, sesuatu yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Dan itu adalah dakwah. Meskipun mad'u kita adalah anak-anak. Maka ketika seorang ikhwah mengajari anak-anak, maka dia adalah da'i ilallah. Da'i ilallah. Dan ini adalah termasuk orang yang memiliki keutamaan sebagaimana digambarkan dalam surat Fussilat ayat 33. Cuma medan dakwahnya berbeda. Maka ketika kita menasehati istri kita, menasehati anak kita dengan cara yang baik, bil hikmah, maka itu adalah dakwah. Tidak semata-mata dakwah itu di atas mimbar, tidak semata dakwah itu harus dengan cara berpidato. Mungkin kita menasehati salah satu ikhwah dengan satu dua patah kata, itu adalah dakwah. Maka jangan kemudian kita membatasi dakwah adalah sesuatu yang harus berada di atas mimbar semata. Tetapi kita menjadikan, memahami pengertian dakwah ini dengan pengertian yang seluas-luasnya. Mungkin ada seseorang yang dia tidak memiliki kemampuan berbicara di hadapan umum, tetapi dia mempunyai kemampuan menulis. Itu adalah dakwah. Dia tidak mampu menulis, tidak mampu berbicara, tapi dia mampu beramal. memberikan contoh di dalam sifat, sikap, perbuatan sehari-hari, itu adalah dakwah. Memberikan contoh keteladanan. Dan keteladanan inilah yang sekarang ini menjadi krisis di kalangan atau di dalam dunia dakwah. Banyak orang yang kemudian berdakwah tapi lupa bahwasanya dirinya harus memberikan contoh. Ikhwatiddin a'azakumullah, Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah ta'ala membagi du'at ke dalam tiga asnaf. Du'at atau al-muntasibin ila da'wati, itu kepada tiga kelompok. Du'at dan orang-orang yang memang terkait di dalam dakwah melalui tiga kelompok. Yang pertama beliau menyebutkan hum ahlul basirah berdasarkan surat Yusuf ayat 108. Kelompok yang pertama adalah ahlul basirah. Apa yang dimaksud dengan ahlul basirah? Ay al-fiqhu fi dinillah wa da'watu ilaih bil hikmati wal maw'idatil hasanah wa bil hujjati wal barahin wa ha'ula'ihum as'adun nas. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan ahlul basirah adalah orang yang memiliki fikih, pemahaman dalam agama Allah, memahami dinullah, dan dia berdakwah dengan cara hikmah, cara bijak, dan mampu memberikan mau'izah al-hasanah, memberikan nasihat yang baik, dan bisa memberikan hujjah dan berbagai burhan, penjelasan, penerangan. Mereka adalah termasuk orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ini doa yang termasuk hum ahlul basir. Segala sesuatunya di atas ilmu. Segala sesuatunya di atas ilmu. Ini yang namanya hikmah, yang namanya hilm. Ini seiring dengan sikap, usia, pengalaman. Semakin usia bertambah, pengalaman bertambah dalam dakwah, akan semakin matang dia dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di dalam dakwah. Ini penting sekali dimiliki oleh para du'at. Yang kedua, du'atul jahli, yaitu para da'i yang dia memiliki atau tidak didasarkan kepada ilmu. Siapakah mereka du'atul jahli wahumul ladhina yatasaddaruna mayadin da'wah wala fiqh indahum fi dinillah. Mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam medan-medan dakwah tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman dinullah. Berkecimpung di dalam dakwah tetapi ilmu dinnya tidak ada, pemahamannya, fikihnya. Dan ini yang sekarang sedang diminati oleh masyarakat. Terkenal namanya bisa 1-2 ayat, 1-2 hadis, pintar bicaranya, sedikit-sedikit agak lucu, atau bahkan banyak lucunya, maka sudah meroket namanya. Didukung media massa. Dan sekarang model-model duat seperti ini banyak, artis-artis jadi duat. Apalagi nanti Ramadan sudah menjamur itu. Ya. Para artis berubah alih profesi. Menjadi dai. Dia tidak memiliki kapasitas. Kapasitas untuk mengajarkan ataupun berdakwah. Sehingga fatwanya pun ataupun apa yang disampaikan hanya mengikuti selera daripada penonton. Sehingga pernah satu ketika orang-orang yang duat yang model seperti ini yang diingat oleh mad'unya adalah bukan pelajaran dinnya, tetapi ketika ditanya apa yang kau dapat dari menghadiri ceramahnya dia, yaitu lucu. Jadi bukan pelajaran dinnya itu. Masya Allah, saya diajari bagaimana berwudu yang baik sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itunya yang diambil dan diingat, tetapi lucunya, kemudian juga seperti itulah, dan berbagai hal lainnya. Dan banyak lagi kemudian dakwah dijadikan sebagai media untuk komersial. Dari mulai kursus sholat khusyuk sampai kepada masalah apa namanya EQ, emotional question, semuanya di balut atau dikemas dalam bentuk ini dakwah. Ya. Jadi akhirnya untuk supaya khusus sholatnya adakan seminar di hotel. Yang intinya bisnis. Jadi dakwah benar-benar dijadikan sebagai ajang bisnis. Ya. Alasannya apa? Alasannya kalau gratis itu mereka tidak mau atau tidak memiliki greget untuk hadir. Oh, alasan saja. Intinya cari hidup di dalam dakwah. Satu tiket bisa 400-500 ribu, diselenggarakan di hotel ini dalam keadaan kursus bagaimana sholat khusyuk. Ketika waktu sholat datang, seminar masih terus berlangsung. Kan payah seperti ini. Jadi kesannya khusyuk itu tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan syar'i yang lainnya. Kesannya khusyuk itu ya bisa konsentrasi, ya. Mungkin helikopter jatuh pun tidak terasa. Artinya khusyuk itu adalah sesuatu yang konsentrasi full, tidak memperhatikan bahwasannya aspek-aspek yang lainnya di dalam ketentuan syariat itu perlu diperhatikan. Bagaimana dia pergi ke masjid, bagaimana dia adab untuk ke masjid, adab ketika akan sholat dan seterusnya, tidak mendapat perhatian. Padahal syariat membimbing dari mulai seseorang mendengar azan sampai dia mempersiapkan diri untuk melakukan sholat, itu semua diatur di dalam syariat. Bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus masuk ke masjid, kaki mana dulu yang harus dia langkahkan, doanya apa, dan seterusnya sampai dia kembali lagi ke rumah. Semua rangkaian ini adalah semua termasuk rangkaian salat. Dalam pengertian menjadikan salat itu memiliki makna yang tinggi sekali dengan melakukan rangkaian-rangkaian ini. Tetapi yang dipelajari salat khusyuk hanya bagaimana supaya salat itu benar-benar konsentrasi full, penuh. Maka ikhwafidina azabmullah, du'atul jahl, da'i-da'i yang mengusung kejahilan mereka, tetapi umat kemudian menjadikan para da'i tersebut sebagai sebagai orang yang difigurkan. Akhirnya dakwah menjadi tontonan, tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Ya. Pelawak akhirnya dijadikan tuntunan, figur. Adapun orang yang berdakwah sesuai dengan apa, adapun orang yang kemudian dia berdakwah menjadi tontonan. Allahul musta'an. Yang ketiga, du'atul fitnati wad-dhalal, para da'i fitnah dan kesesatan, atau disebut juga oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, du'atul inhiraf, du'atul inhiraf, para da'i yang menyimpang, senang dengan hal-hal yang sifatnya fitnah, ketidakjelasan, senang menyerukan segala sesuatu yang bersifat kesesatan, mengarahkan manusia kepada hawa nafsunya. Wallahul musta'an. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, inilah tiga kelompok orang yang berdakwah. Maka mudah-mudahan kita tergolong kepada ahlul basirah, orang yang berdakwah benar-benar di atas ilmu, di atas apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan masalah dakwah yang itu adalah merupakan persamaan dari masalah pendidikan sekarang ini, tengah menjadi masalah kita bersama di berbagai daerah. Kita sekarang mengurusi anak-anak yang 4 tahun, 5 tahun, belum selesai bahan-bahan materi-materi untuk anak-anak kita ini. Yang 4 tahun, 5 tahun sudah usia masuk 7 tahun, 8 tahun, 8. Belum selesai kita menyelesaikan ya, masalah kurikulumnya, masalah segala sesuatunya yang terkait pendidikan anak kita yang usianya 4-5 tahun. Ya, sementara yang 4-5 tahun ini sudah beranjak usia 7 tahun, 8 tahun. Ya. Ketika kita menyiapkan pendidikan anak-anak kita yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya, istilahnya usia sekolah dasar lah begitu. Belum selesai kita menyelesaikan materi-materi apa saja, kurikulumnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Anak kita sudah berjalan memasuki usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Usia ABG. Yang ini tentu masalahnya lebih rumit lagi. Usia ABG. Anak baru gede ini. Artinya apa? Usia remaja ini, usia di mana dia sudah lepas dari usia anak-anak. Ya. Tetapi dia belum terhitung dewasa. Tapi anak ini sudah merasa dewasa karena badannya sudah besar. Problemanya lebih rumit lagi. Karena pada usia ini mereka banyak sekali keingintahuan terhadap sesuatu yang baru. Kami sendiri di Solo pusing setengah mati menghadapi anak-anak usia 13, 14, 15 tahun. Keluar dari pondok dalam rangka untuk olahraga saja ini. Entah sepak bola, entah futsal. Ya. Dua pekan sekali keluar. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Untuk sesuatu yang kita menjadi begitu tahu, tercengang kita. Kok bisa anak ini melakukan seperti ini? Dalam waktu yang singkat, diawasi, tapi bisa. Ya. Apalagi pondoknya kanan-kiri, ada game online, ya. Ada apa? PlayStation, warnet, sudah kanan kiri oke lah. Wah, repotnya setengah mati, luar biasa. Ini usia-usia remaja, dikerasi, oh, semakin melawan. Ya. Meskipun bentuk perlawanannya berbeda-beda masing-masing anak. Ada yang melawan dengan terang-terangan, ada yang melawan dengan diam-diam, tapi dia melakukan makar. Ya. Betul. Ada yang dengan cara halus. Ya. Luar biasa. Ada yang dengan cara frontal. Misalnya kabur dari pondok. Ya. Berbagai macam. Ya. Perilaku, tingkah laku yang ditunjukkan oleh anak-anak seperti ini. Ya. Jadi 4 tahun, 5 tahun kita masih menyusun, sudah berangkat usia 7 sampai 12 tahun kita susun, belum selesai, sudah ada yang dewasa, yang remaja? Yang remaja kita baru menyusun konsep, menyusun kurikulum, menyusun ini, dia sudah beranjak dewasa. Kita berpacu dengan kondisi anak-anak kita. Ini lembaga pendidikan di mana-mana, ya. Di mana-mana seperti ini. Ya. Maka ta'awun kita, ya, kerjasama kita, ya, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam dakwah, terkhusus dalam masalah pendidikan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian saling menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini penting sekali, karena bagaimana mungkin kita akan melahirkan anak-anak yang, ya, memiliki kualitas din yang baik, sementara, ya, kita tidak melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara yang disyariatkan itu adalah ta'awun. Ya, ta'awun. Ya. Kalau anak kita sudah dimasukkan ke pondok, ya, orang tua lantas, ya sudah. Itu urusannya ustaz. urusannya pengasuh di pondok. Padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Karena apa? Usul, ya, pokok dari pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Adapun pondok, lembaga pendidikan yang kita selenggarakan hanya menjadi partner. Ya. Kenapa dijadikan partner? Karena kita sebagai orang tua memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Ya. Mungkin kurang dalam ilmu, kurang dalam waktu, perhatian. Ya. Kesibukan kita mencari ma'isyah, mencari nafkah, sehingga tidak mungkin untuk mendidik anak. Maka anak kita dititipkan di pondok. Artinya apa? Pendidikan itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Ustaz dan pengasuh-pengasuh pondok adalah menjadi partner untuk berta'awun. Ya. Oleh karena itulah ketika masalah-masalah pondok, masalah-masalah ma'had yang ada, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan semata-mata tanggung jawab ustaz atau pengasuh ma'had itu sendiri. Ya. Oh, saya sudah bayar kok. Berapa sih besarnya bayar SPP yang kita berikan? Ya. Ustadznya, pengasuhnya jungkir balik. Ya, setiap hari, setiap waktu. Apalagi anak-anak yang sudah dipondokkan, yang sekecil-kecil. Wah, luar biasa. Dari mulai menangani yang masih ngompol mungkin, sampai yang merengek minta ini dan itu. Ya. Berapa besar biaya? Semua itu tidak ternilai. Ya. Karena itu perhatian kita, kerjasama kita, ta'awun kita, amat sangat dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan pendidikan. Ya. Bagi anak-anak salafin ini, pendidikan yang betul-betul ya, bermutu. Ya. Sehingga ya, ta'awun kita ya, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar. Ya. Sekali lagi tentunya berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Ya. Di mana-mana permasalahan pendidikan ini sedang mencuat. Di berbagai daerah. Ya. Dan ya, kebutuhan ini mendesak, ya, terus mendesak kebutuhan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini, ya, istilahnya mukaddimah kata Ustaz Aslam. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan insya Allah kita akan mencoba mengkaji, ya, bagaimana kita membuat pola pendidikan, ya, untuk anak-anak kita, ya, anak-anak salafiyin, ya, sehingga kemudian mereka menjadi anak-anak yang, ya, benar-benar bisa kita harapkan di masa-masa yang akan datang. Karena ketika kita menangani anak-anak secara keliru, maka kemudian akan menjadikan atau berbuah sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Banyak kita temui anak-anak salafin yang ketika menginjak usia remaja sudah futur. Wah, saya tidak mau lagi mondok. Kenapa? Nah, setiap kali pulang dari pondok, teman-teman saya ngerti ini, ngerti itu. Maksudnya ya, ngerti teknologi. Nah, ini sudah tantangan tersendiri. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Ya. Di satu sisi, ya, ini menjadi, ya, lecutan bagi kita. Ya. Rangsangan bagi kita, stimulus bagi kita untuk terus berbenah. Satu sisi, kita pun harus bisa mengarahkan anak, apa sebenarnya tujuan belajar di ma'had itu? Ya. Apalagi kalau sudah nanti menyangkut ma'hadnya nggak ada ijazahnya, wah ini masalah tersendiri. Ya. Ini sudah menjadi masalah tersendiri. Akhirnya apa? Ma'had tidak diminati. Bagaimana ma'had akan diminati oleh orang awam? Orang salafinya sendiri tidak berminat. Musibah. Ini musibah. Maka insya Allah ke depan kita harus bersikap bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini. Wallahu'alam shawab. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.